Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Perkara berikutnya di antara bagian dari akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, an-nasihah, yakni nasihat. Kata beliau rahimahullah, akhbar sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anad-dinna nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahasanya ad-din, yakni agama ini adalah an-nasihah. Karraraha salasan, bahkan beliau mengulang ucapannya sampai 3 kali. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, adapun dalam riwayat Imam Muslim, masih dari hadis Tamim Ad-Dani, hanya disebutkan 1 kali ad-dinun nasiha. Wa fassaraha bi anna an-nasihata lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Dan beliau menjelaskan bahasanya nasihat itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kitabnya, untuk rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman mereka, yakni selain para pemimpin. Wa akhbara ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, anna an-nasihata tariqatu anbiya'ihi wa asfiya'ihi, bahasanya nasihat merupakan jalan para nabi, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba pilihannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang rasulnya yang pertama, Nuh alaihi salam, sebagaimana dalam surat Hud di ayat yang ke-34, Allah berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Dan tidaklah nasihatku akan bermanfaat bagi kalian ketika aku menginginkan untuk memberikan nasihat kepada kalian apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyesatkan kalian. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang nabinya, Nabi Syuaib, pada surat Al-A'raf di ayat yang ke-93, setelah Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Nabi Syuaib, beliau alaihi salam mengatakan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fatawalla anhum, maka beliau pun berpaling dari mereka. Waqala, dan beliau menyatakan, ya qawmi, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku telah berusaha untuk menasihati kalian. Kemudian wa akhbara anna al-haraj manfiyun amman nasaha lillahi wa lirasulih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahasanya al-haraj. Ini perkara yang ternafikan, yakni dosa ternafikan dari siapa saja yang berusaha untuk menempuh nasihat untuk Allah dan Rasulnya, yakni untuk menempuh ya keikhlasan di dalam beribadah sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa dilakukannya. Demikian juga keinginan untuk menaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Tidaklah ada dosa bagi orang-orang yang lemah. Demikian pula orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tidak pula bagi orang-orang yang tidak mendapati orang yang bisa memberikan bantuan untuk mereka bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sudah berupaya untuk menempuh sesuai dengan kemampuan yang mereka lakukan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fannasihatu lillah. Adapun makna dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, hiya al-qiyamu at-tamu bihuquqihi 'ilman wa 'amalan wa da'watan wa tanfidhan. Makna dari nasihat untuk Allah adalah al-qiyamu at-tam, yakni pelaksanaan yang betul-betul sempurna terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, baik secara ilmu demikian pula secara amalan. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan terkait dengan didahulukannya ilmu sebelum amal, karena itulah yang akan menjadikan amal itu amal yang salih, amalan yang dibangun di atas ilmu. Kemudian wa da'watan, demikian pula upaya untuk berdakwah dengan apa yang telah diketahui dari syariat ini. Wa tanfidhan, dan pelaksanaan dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebagaimana mestinya. Wan nasihatu li kitabih. Adapun makna nasihat untuk kitabnya ini Al-Qur'an adalah al-ijtihadu fi ma'rifati alfadhihi wa ma'anihi wal 'amali bihi wad da'wati lidzalik. Yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya adalah bersungguh-sungguh dalam upaya memahami lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, serta bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan mendakwahkannya. Kata beliau, wan nasihatu li rasulih. Adapun makna nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah al-imanu bihi wa mahabbatuhu wa ittiba'uhu wa nasru sunnatihi wa taqdimu hadyihi ala hadyi kulli ahadin wal ijtihadu fi kulli ma yuhibbu. Makna dari nasihat untuk Rasulnya adalah beriman kepadanya, bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan meyakini beliau adalah penutup ya para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Karena seorang yang meyakini beliau seorang rasul, namun tidak meyakini keberadaan beliau sebagai penutup para nabi, maka dia tidak beriman sebagaimana iman yang semestinya. Bahkan dengan ketidakimanannya bahwa dia adalah sebagai penutup nabi, dengan itu telah batal pengakuan dia sebagai rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa mahabbatuhu wa tiba'uhu, masuk dalam cakupan nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mencintainya dan mengikutinya. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada siapapun ya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ittiba' kepadanya, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dijadikan sebagai jalan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Karena tidak ada jalan untuk bisa mencapai itu semua kecuali dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasah, ketika menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyebutkan 4 perkara. Yani ya, ta'atuhu fima amar, wa tasdiku fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kemudian perkara yang keempat yang merupakan dasar di dalam kita beragama, wa an la yu'badallah illa bima syara'ahu, dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan amalan yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakikatnya mereka ya tidak mengimani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana mestinya, kedudukan beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijadikan teladan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nasru sunnatihi, masuk dalam cakupan makna nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menolong sunnahnya ini dengan betul-betul seorang mengamalkannya ya, dan menjadikan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai jalan hidupnya. Kemudian wa taqdimu hadyihi ala hadyi kulli ahadin, dan mendahulukan bimbingan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas petunjuk siapapun ya dari kalangan manusia. Bahkan sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Ahmad ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah ketika Umar radhiyallahu taala anhu, beliau merasa kagum ya dengan apa yang beliau dapatkan dari beberapa lembar Taurat. Kemudian beliau menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk beliau bacakan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah dan menyatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i. Walau ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andai saudaraku Musa masih hidup, tidak ada kelapangan baginya kecuali menjadi pengikutku. Seandainya kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka pasti kalian menjadi sesat. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa andai pun ya seorang berupaya untuk mengikuti syariat Nabi terdahulu yang betul-betul masih murni, ya kemudian meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan dia sesat karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Kemudian wal ijtihadu fi kulli ma yuhibbu, dan bersungguh-sungguh di dalam menempuh apapun ya yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu ya kecuali itu adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya, yang mencintainya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wan nasihatu li a'immatil muslimin wa'amatihim. Adapun nasihat untuk segenap kaum muslimin ya dan orang-orang umum mereka, ini selain para a'immah, para pimpinan mereka, ada an yuhibbalahumul khaira, yakni seseorang yang memiliki sikap nasihat ya terhadap mereka adalah dia mencintai kebaikan untuk didapatkan oleh mereka ya, baik pemimpin ataupun yang dipimpin dari kalangan kaum muslimin. Kemudian wa yakraha lahumus syarra, juga membenci adanya kejelekan yang akan mengenai mereka, baik para pemimpin ataupun rakyatnya. Wa yas'a fi dzalika bihasabi maqdurihi, dan dia berupaya dalam perkara tersebut sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya. Bagaimana untuk kebaikan itu didapatkan oleh kaum muslimin, baik pimpinannya maupun rakyatnya. Demikian pula mengupayakan bagaimana agar kejelekan itu terhindar atau tidak mengenai ya kaum muslimin, baik para pemimpin maupun yang dipimpinnya. Kemudian fayu'allimu jahilahum wa yursyidu munharifahum wa yudzakkiru ghafilahum wa ya'idu mu'ridahum wa mu'aridahum. Berupaya untuk mengajari orang-orang yang jahil dari kalangan mereka, yang belum mengetahui ilmu. Membimbing orang-orang yang menyimpang dari kalangan mereka. Mengingatkan orang-orang yang lalai. Demikian pula memberikan mau'idhah, wejangan kepada orang yang berpaling. Wa mu'aridihim, dan orang-orang yang menunjukkan sikap penentangan. Mereka, ya orang-orang yang butuh untuk diberi wejangan, diingatkan ya dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masuk dalam makna mau'idhah, yang memberikan targhib dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam cakupan makna nasihat untuk kaum muslimin, baik pimpinan maupun yang dipimpinnya, adalah wa yad'u ila sabili rabbih bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalati billati hiya ahsan, dan berupaya untuk menyeru mereka agar menempuh jalan Rabbnya, jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara hikmah, yakni berdakwah dengan cara hikmah. Ya, kemudian yang kedua dengan cara mau'izhah hasanah. Dan yang ketiga dengan cara mujadalah ya dengan baik. Di mana ini adalah metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh mendakwahi manusia sesuai dengan keadaan mereka para mad'u. Mereka orang-orang yang sudah memiliki semangat untuk mengikuti kebenaran, maka ditempuh dengan cara hikmah, ditunjukkan kepada mereka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula larangan-larangannya. Karena orang yang semisal itu, dia akan berupaya untuk menempuh, menjalankan, mengamalkan apa yang dia ketahui dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Adapun mau'izah hasanah adalah mendakwahi mereka ya dengan memberikan terghib dan terhib, karena pada jenis golongan yang kedua yang didakwahi dengan cara ini adalah untuk mereka orang-orang yang masih memiliki rasa keengganan untuk berbuat kebaikan, dan di sisi yang lain masih ada kecenderungan untuk berbuat kejelekan. Maka jenis yang kedua ini butuh untuk didakwahi dengan cara mau'izah hasanah. Adapun yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Bentuk metode dakwah ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang memiliki sikap menentang dan memiliki syubhat-syubhat yang akan menghalanginya dari kebenaran. Maka orang yang demikian harus didakwahi dengan mujadalah billati hiya ahsan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau memiliki risalah khusus terkait dengan tiga metode dakwah ini dalam kutaib yang berjudul Risalatun ila Ad-Du'at. Kemudian, wa yasluku kulla tariqin fihi salahun li ikhwanihi al-muslimin. Dan seorang yang memiliki sikap nasihat terhadap kaum muslimin akan berupaya untuk menempuh setiap jalan yang di sana terdapat kemaslahatan bagi saudara-saudaranya kaum muslimin. Wa yas'a fi ta'lifi dzati bainihim, dan berupaya keras untuk bisa menyatukan hubungan di antara mereka. Wa fi irsyadihim ala ikhtilafi tabaqatihim limasalihi dinihim wa dunyahum, dan berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk memberikan bimbingan kepada mereka sesuai dengan perbedaan tingkat-tingkat keadaan mereka, yang semua itu tidak lain kecuali untuk kebaikan-kebaikan agama mereka, ini kaum muslimin, dan dunia mereka. Kullu ahadin ala hasabi halihi, di mana masing-masing pihak berusaha ya sesuai dengan keadaan yang ada pada dirinya untuk ya berupaya meraih kemaslahatan bagi keseluruhan kaum muslimin. Insyaallah kita akan melanjutkan terkait dengan fawaid yang ada pada sikap nasihat pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.